sampaikan sebelum miskinmu. Dan salah satunya yang beliau pesankan adalah وَفَرَوْغَكَ قَبْلَ شُغْرِ, manfaatkan waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Karena kalau orang tidak mengisi waktu luangnya untuk ketaatan, kemudian datang kesibukan, kemudian dia baru komentar, saya tidak sempat. Padahal tadi waktu kosong, dia tidak segera melakukannya. Rawa Al-Mu'afa Ibnu Zakaria rahimahullah, dilihatkan oleh Al-Mu'afa Ibnu Zakaria. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana semangat para ulama dalam memanfaatkan waktu untuk belajar. Hadis yang pertama atau riwayat yang pertama, kisah yang dilihatkan oleh Al-Mu'afa bin Zakaria rahimahullah, an ba'di ashabi Abu Ja'far At-Tabari, dari salah satu di antara murid Abu Ja'far At-Tabari. Man Abu Ja'far At-Tabari? Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir. Abu Ja'far At-Tabari yang bergelar dengan apa? Imamul Mufassirin. At-Tabari ada dua, At-Tabari Sunni dan At-Tabari Syiah. At-Tabari Sunni Muhammad bin Ja'far bin Yazid bin Kathir At-Tabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. At-Tabari Syiah Muhammad bin Jarir bin Rustum At-Tabari. Abu Ja'far juga. Makanya kalau ada sebagian orang mengatakan At-Tabari penganut Syiah, itu salah alamat. Karena At-Tabari ada dua, At-Tabari Syiah dan At-Tabari Sunni. Dan cara untuk melihatnya adalah Muhammad bin Jarir bin siapa? Kalau Muhammad bin Jarir bin Yazid ibnu Katsir bin Ghalib, nah ini Abu Ja'far At-Tabari Sunni, Imamul Mufassirin. Tapi kalau Muhammad bin Jarir bin Rustum, sama At-Tabarinya, karena sama-sama dari versi, yang dia juga kunyahnya Abu Ja'far, nah ini Syiah, salah satu di antara faqih Syiah, ahli fikihnya Syiah. Kata Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, dan beliau termasuk salah satu ulama uzab. Man huwa ulama uzab? Yang tidak menikah sampai mati karena sibuk dengan ilmu. Kalau kita kan tidak nikah sampai mati karena enggak ketemu jodoh. Wa kana bi hadrati Abi Ja'far At-Tabari qabla mautihi bi sa'atin, dan ketika itu murid-muridnya sedang menghadiri atau sedang berada di sisi beliau pada saat beliau sakit sebelum kematiannya, beberapa saat sebelum kematiannya. Annahu dzikra lahu du'a an Ja'far bin Muhammad, beliau mendengar satu doa yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Ada satu doa yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Fastada'a mihbaratan wa sahifatan. Kata beliau, kemudian beliau minta tolong ambilkan pulpen, ambilkan mihbarah, alat untuk nulis. Dan dulu pulpen itu harus dicelup tinta. Kalau kita tidak pakai celup-celupan karena tintanya sudah ada di dalam. Beliau minta tolong ambilkan pulpen dan selembar kertas. Kata bahwa lalu doa itu ditulis. Pakilah lagu, kemudian orang mengatakan kepada beliau, Abi hadil had, sampai separah sakit separah ini Anda masih sempat untuk nulis doa. Maksudnya adalah satu riwayat hadis yang menyebutkan tentang doa, dan doa itu baru didengar oleh Abu Ja'far At-Tabari. Pakola kemudian beliau mengatakan, yang bagi lil insan alla yada'a iqtibas al-ilmi hatta al-mamat. Selainnya setiap orang jangan sampai dia meninggalkan iqtibasul ilmi, mengutip ilmu sampai mati. Kalaupun saya sekarang sudah sangat parah sakitnya, sakit yang mendekati kematian, selama masih bisa nulis, bisa mikir, nulis ilmu. Ini semangatnya Abu Ja'far At-Tabari dalam belajar. Kemudian riwayat yang kedua yang menunjukkan bagaimana penghargaan mereka terhadap ilmu, terhadap waktu untuk belajar. Qala Ibrahim Ibn al-Jarrah al-Kufi. Ibrahim Ibn al-Jarrah al-Kufi mengatakan, rahimahullah, marida Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim. Abu Yusuf, siapa beliau? Yaqub bin Ibrahim. Pernah sakit, dan beliau Abu Yusuf, murid seniornya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf dan Imam Zufar. Dan ketika Abu Hanifah meninggal, yang menggantikan kajiannya Zufar. Fa'ataituhu a'udhu, saya mengunjungi beliau ketika beliau sakit. Wajatuhu mughamman alaihi, ketika itu beliau sedang pingsan, tidak sadar ya. Falamma afaqa, ketika beliau sadar, qala li ya Ibrahim, ketika sadar beliau memanggil, wahai Ibrahim, ma takunu fi mas'alatin, coba tolong jelaskan tentang bab ini. Ini termasuk seperti apa hukumnya? Mau tanya tentang hukum paitren. Kuntu fi mithli hadhil hal. Apakah dalam kondisi seperti ini masih harus bahas masalah hukum seperti ini? Qala, kemudian beliau mengatakan, wala ba'sa bidzalika, enggak masalah. Nadrusu la'allahu yanju bihi najin. Kita belajar, semoga atau bisa jadi ada orang yang dapat ilmu itu kemudian dia selamat karena ilmu. Sehingga ketika dia membaca atau dia mendapatkan riwayat itu, terus orang jadi tahu, oh ternyata kebenaran seperti ini, akhirnya dia mengikuti. Makanya jangan remehkan nasihat. Mungkin bisa jadi itu liar, entah menyasar kemana, Anda share di Facebook atau Anda share di grup-grup WA atau di misalnya dalam bentuk apa, infografik ya, Anda taruh di Instagram atau di tempat yang lain. Terus ada orang yang baru ngerti, oh ternyata kayak gitu. La'allahu yanju bihi najin. Kita enggak tahu siapa yang mengambil manfaat. Anda share di grup, mungkin ada anggota grup yang clear chat ya, enggak peduli pokoknya banyak clear chat misalnya. Tapi mungkin ada 1-2 di scroll dibaca. Kita enggak tahu. Namanya saja apa? Jaring ya. Ada yang kena, ada yang tidak. La'allahu yanju bihi najin, bisa jadi ada orang yang selamat karena tulisan kita atau apa yang kita sebarkan di masyarakat. Nah, 2 riwayat yang disebutkan oleh penulis terkait bab bagaimana penghargaan para ulama salaf terhadap waktu untuk belajar. Meskipun masih banyak lagi kisah-kisah yang menakjubkan tentang mereka, bagaimana penghargaan mereka terhadap masalah waktu. Tapi nanti akan dilengkapi di bab berikutnya, alamatu ahli sunnah, ciri ahli sunnah. Alamatu ahli sunnah di dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 157 menceritakan tentang karakter umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yang mereka jumpai tertulis dalam Taurat dan Injil indahum yang mereka miliki. Maktuban indahum di Taurat wal Injil yang tertulis dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki. Jadi Allah naskan Nabi Muhammad SAW ada dalam Taurat dan Injil yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani. Bukan Taurat dan Injil yang sudah hilang, tapi Taurat dan Injil indahum yang mereka miliki. Tinggal mereka mau mengikutinya atau tidak. Yang ini bukti bahasanya bagian ini tidak dihapus. Bagian ini tidak dihapus oleh pemalsu Taurat dan Injil. Padahal kita tahu yang namanya Taurat dan Injil itu dipalsukan. Dipalsukan, ditambahi, diganti, ada yang diambil. Tapi bagian ini tidak diambil. Kenapa? Karena bagian ini pembuktian mukjizat Quran. Sehingga yang bagian ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara umum Taurat dan Injil tidak dijaga. Sehingga ketika Allah mengatakan ini ada Taurat dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki, bisa dibuktikan sampai sekarang. Ada yang sudah pernah baca? Hah? Belum. Mungkin silakan ditanyakan kepada orang-orang Nasrani, tapi mereka juga enggak baca ya. Orang doang. Ya cuma kalungan salib tok, tak pernah ngerti kitab ini. Gitu. Ya. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Sirinya itu mereka perintah memerintahkan sesama untuk yang ma'ruf dan melarang sesama untuk yang munkar. Wayuhillu atau nabi itu memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah mereka untuk yang munkar. Wayuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan karakter nabi itu menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang khabith, yang tercela, yang hina. Nah, karena itulah definisi halal adalah semua thayyibat. Definisi haram adalah semua khabaith. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabith. Sehingga tidak ada istilah haram yang thayyib meskipun dia bersih menurut ukuran manusia. Ada orang misalnya dia merawat babi, pokoknya setiap hari dimandikan, dirawat, disuntik pakai desinfektan misalnya. Pokoknya enggak ada penyakit pun yang berani mendekat ke babi ini. Karena penuh dengan obat. Apakah kemudian babi ini jadi thayyiban? Tidak, tetap khabith. Karena semua yang halal itu thayyib dan semua yang haram itu khabith. Wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan rasul ini punya sifat menurunkan, menghilangkan beban berat mereka dan al aghlal ikatan yang mengekang mereka, allati kanat 'alaihim, yang dulu pernah terjadi pada diri mereka. Isra itu maknanya adalah meringankan beban kewajiban. Al-aghlal itu meringankan beban larangan. Yang itu pernah dialami oleh orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad SAW karakter syariatnya itu apa yang berat bagi orang Yahudi dihilangkan. Yadau anhum isra. Sehingga dulu Yahudi mendapatkan beban berat wajib ibadah selama sehari penuh. Dalam Islam enggak ada. Kita cuma diminta untuk ibadah ya pas waktu-waktu tertentu dan itu pun tidak melebihi 1 jam. Ada enggak ibadah yang 1 jam penuh tidak boleh selain itu? Mungkin haji ya, untuk umrah itu ya. Tapi itu kan khusus di tempat tertentu. Bukan menyeluruh sedunia. Kalau Bani Israel hari Sabtu penuh tidak boleh cari penghasilan, tidak boleh kerja. Dan dalam syariat Muhammad ini tidak ada. Wal aghlal dan kekang yang membuat mereka susah dihilangkan oleh Allah. Dulu Bani Israel diharamkan makan lemak, Islam boleh makan lemak. Dulu Bani Israel diharamkan makan hewan berkuku satu, dalam Islam diperbolehkan. Dalam syariat Muhammad SAW diizinkan. Jadi yang dimaksud yadhum anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, yang dulu mereka miliki, yang dulu menjadi beban mereka. Walladzina amanu bihi, karena itulah ciri pengikut beliau adalah orang-orang yang beriman kepada beliau. Wa azzaruhu, dan mendukung beliau. Wa nasaruhu, dan membela beliau. Wa tabau nuran ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersama beliau. Ma huwa nur alladzi unzila ma'ah? Al-Qur'an. Yang dimaksud cahaya yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat yang lain, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada wajah yang putih dan ada wajah yang berubah jadi hitam. Fa'amal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Orang yang putih wajahnya, maka dia di dalam rahmat Allah kekal di sana, yaitu di surga. Siapakah yang putih wajahnya? Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abbas, hina tabyadda wujuhu ahli sunnati wal jama'ati wa ulul ilmi yani yaumil qiyamah. Pada hari itu maksudnya adalah pada hari ketika wajahnya ahli sunnah wal jamaah dan para ulama menjadi wajah yang putih. Putih besok di hari kiamat. Satu kebanggaan ketika orang itu meninggal dalam kondisi menjadi ahlus sunnah. Karena besok Allah Subhanahu wa taala tampakkan perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah itu putih wajahnya. Qala Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tabyaddu wujuh ahli sunnah, putih wajahnya ahli sunnah. Berarti kebalikannya, taswaddu wujuh ahli bid'ah, hitam wajah ahli bid'ah. Yang ini menunjukkan bahasanya kelak-kelak di hari kiamat antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka sama-sama Muslim, namun mereka tidak maksimal dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Imam Abu Utsman Ismailu As-Sabuni, penulis kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, rahimahullah, wa'idda alamati ahli sunnati hubbuhum li'a'immati sunnati wa ulama'ihim wa ansariha wa awliya'iha wa bughduhum li'a'immati al-bid'i alladhina yad'una ila an-nar. Baik, anda perhatikan ini ya. Salah satu di antara tanda ahlus sunnah adalah mencintai tokohnya ahlus sunnah, membenci tokohnya ahlul bid'ah. Karena itu konsekuensi dari dorongan iman yang ada dalam diri. Dia mencintai para ulama al-sunnah, ansaruha wa awliyaullah, para pembela al-sunnah dan orang-orang yang pro dengan al-sunnah. Dan di saat yang sama dia membenci para ulama ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengajak mereka untuk ke neraka. Jadi siapa al-sunnah? Mereka yang mencintai tokohnya al-sunnah dan membenci tokoh ahlul bid'ah. Makanya tidak akan sejalan ketika ada orang yang dia ahlu sunnah tapi di saat yang sama dia mencintai tokoh ahli bid'ah. Atau sebaliknya, ketika dia ahlu sunnah, ngaku ahlu sunnah tapi dia membenci tokoh ahlu sunnah, itu gak mungkin. Dia lambang ahlu sunnah misalnya di sebuah daerah, maka setiap ahlu sunnah akan mencintainya. mencintai dari sisi karena beliau adalah tokohnya Ahlussunnah. Qala Abi Hasan ibn Ali al-Barbahari. Menulis kitab apa? Syarhus Sunnah. Imam al-Barbahari mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Abu Bakr Abu Hurairah wa Anas bin Malik wa Usaid bin Khudair, fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah." Kalau kamu melihat ada orang yang mencintai Abu Hurairah, mencintai Anas bin Malik, mencintai Usaid bin Khudair, pahami bahasanya beliau adalah ahlu sunnah insyaAllah. Kemudian beliau beralih, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyub, ayyub man as-sakhtian, wa ibn Aun, wa Yunus bin Ubay, wa Abdullah bin Idris al-Audi, wa Sya'bi, Sya'bi Amir bin Shurahbil al-Sya'bi, wa Malik ibn Mirwan, wa Yazid bin Zuraid, wa Malik ibn Mi'ad, wa Malik ibn Mu'adid, wa Wahab ibn Jahil, Muhammad bin Salamah, Muhammad bin Zaid, wa Malik ibn Anas, wal Auza'i, wa Zaidah ibn Qudamah, fa'lam annahu sahibu sunnati. Siapa yang mencintai daftar ulama yang tadi beliau sebutkan, maka dia ahlu sunnah. Di sini beliau tidak menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi beliau sebutkan di lanjutannya. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad bin Hanbal wal Hajjaj ibn al-Minhal wa Ahmad bin Nasr, Ahmad bin Nasr sahibu Ahmad bin Hanbal, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau dipenggal kepalanya oleh salah satu khalifah Bani Umayyah, Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah yang berkuasa ketika itu, karena dianggap pemberontak. Padahal beliau tidak memberontak, tapi beliau mengingkari paksaan untuk mengucapkan khalqul Qur'an. Wa dzakarahum bi khair, dan menyebut mereka dengan kebaikan. Wa qala bi qaulihim, dan mengikuti pendapat mereka. Fa'lam annahu sahibus sunnati. Pahami bahasanya dia ahlu sunnah. Andai Imam Al-Barbahari itu hidup di zaman sekarang, mungkin dia akan mengatakan, siapa yang mencintai Muhammad bin Abdul Wahab ahlu sunnah, saya mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an-Nusul. Karena setiap zaman itu ada tokoh yang menjadi sumber titik sengketa. Setiap zaman. Di masa sahabat, di masa tabi'in, titik sengketanya para sahabat. Pro sahabat an-Nusulnah, benci sahabat al-Imtah. Dan orang-orang Syiah benci sahabat. Di masa tabi'in ada tokoh titik sengketa seperti Hasan al-Basri. Di masa tabi'in juga demikian. Di masa Imam Ahmad lebih sangar lagi. Dan semakin jauh dari zaman, semakin titik-titik sentral yang menjadi titik sengketa antara kelompok Ahlus Sunnah dengan kelompok Ahlul Bid'ah. Makanya kita diuji setiap zaman dengan tokoh tertentu. Yang ini menjadi acuan di Ahlus Sunnah atau tidak. Sehingga ketika Anda mau mengetahui orangnya Ahlus Sunnah atau tidak, tanya, menurut kamu Syekh Al-Albani itu seperti apa? Wah, kalau dia pokoknya tidak ada baiknya ya, yang disebutkan cuma jelek-jeleknya saja, atau dia mengkritik habis misalnya, meskipun kritiknya yang agak ilmiah, ya sudah, ya mohon maaf, Anda bukan Ahlus Sunnah menurut pandangan saya. Ya terserah dia mau menilai dirinya Ahlus Sunnah atau tidak. Karena setiap zaman ada tokoh sentral. Menurut Anda Syekh bin Baz seperti apa? Kalau dia mencelahnya, berarti ini salah satu di antara ciri bukan Ahlus Sunnah. Nah, sehingga untuk menilai pemikiran seseorang tidak perlu terlalu jauh, karena pemikiran itu terbentuk dari tokoh. dan berdoa, nanti orang akan mengenal pemikirannya. Ya sudah. Menurut kamu ulama yang seperti ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Mungkin Anda bisa bandingkan. Ya, satu misalnya Albani, yang satu misalnya siapa? Siapa ini Al-Buti? Al-Buti kenapa? Sudah mati tadi ya. Kamu dengan Al-Buti gimana? Kalau dia kasih pembelaan, nah dia bermasalah. Sementara Al-Bani dihina, oh berarti emang orang ini bermasalah. Gak usah dijelaskan detail gimana akidah Anda tentang masalah kiamat, tentang masalah ini. Mungkin gak kelihatan, tapi gimana pandangan Anda dengan tokoh A dan tokoh B? Yang satu terkenal sebagai pembela ahli bid'ah, pembela Syiah. Kalau dia bela, berarti bermasalah. Qala aidan, kata Hasan bin Ali, beliau juga mengatakan, "Wa man 'arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah wa ma faraqu fihi fatamassak bih." Atau wa man 'urifa. Orang yang dikenal dia tidak meninggalkan, atau orang yang dikenal dia melakukan sunnah yang ditinggalkan oleh ahli bid'ah. Wa ma faraqu fihi, dan yang dijauh dari ahli bid'ah, fatamassak bihi, maka pegangilah sunnah itu. Fa huwa sahibu sunnatin, maka orang semacam ini adalah ahlu sunnah. Wa sahibu jama'atin, dan sahibu jama'ah. Wa haqiqun ayyut taba'a wa ayyu'ana wa ayyahfadha wa huwa mimman awsa bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan layak untuk diikuti, layak untuk dibela, layak untuk dijaga, dan inilah orang yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu alaikum bisunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Hadis Umar. Hadis Umar. Irba ibnu Sariyah. Karena di situ beliau meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun wadda' atau mau'idatun wadda'in fa'awsi. Ya Rasulullah, pesan Anda itu seperti pesan orang yang mau mati, tolong berikan wasiat kepadaku. Lalu beliau mengatakan di sini, wa huwa mimman awsa bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara orang yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW, maka kita berdekat dengan. Jadi di antara cirinya adalah ahli sunnah itu melakukan kegiatan yang dibenci oleh ahli bid'ah dan ditinggalkan oleh ahli bid'ah. Apa yang paling dibenci oleh ahli bid'ah? Misalnya ahli bid'ah itu paling benci orang yang sergap ke masjid. Jadi lihat ada orang lima waktu ke masjid dicurigai. Ini bibit-bibit. Atau mereka paling benci dengan kajian umum. Hanya kalau ada tabligh akbar, semangatnya dibubarkan. Tapi kalau ada acara gereja, dijaga. Ya, gitu kan? Jadi kalau ada kegiatan di gereja, dia jadi satpam di sana. Dengan pakaian seperti itu, dengan pakaian dansam. Ya, ini harus disebut. Karena dohir, meskipun nggak disebut juga orang sudah paham. Dan ketika ada kajian dengan pakaian yang sama, mereka bergerak membubarkan. Wallahu a'lam, agamanya apa? Karena yang satu dijaga, yang satu dibubarkan. Ya, agamanya karena saya nggak kenal ya, sesuai pakaiannya, gitu ya. Waqala, dan beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah, fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan kepada pemimpin, maka ketahuilah bahasanya dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Berarti sebaliknya, kalau dia mendoakan keburukan bagi pemimpin, ciri khas ahli bid'ah. Dan sudah pernah kita bahas ini di bab awal, karena umat itu mendambakan kedamaian, maka para ulama di masa silam selalu menekankan agar doakan pemimpin dengan kebaikan. Qala Abu Hatim rahimahullah li ibnihi. Abu Hatim mengatakan kepada putranya, Ibnu Abi Hatim, "Idza ra'aita may yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibus sunnah." Kalau kamu ketemu orang dan dia mencintai Imam Ahmad bin Hanbal, ahlu sunnah. Sama seperti tadi tadi ya, manusia itu diuji dengan tokoh sentral di zamannya, apakah dia pro atau kontra. Kalau dia pro, ahlu sunnah. Kalau dia kontra, berarti ya, perlu diwaspadai. Tapi ini jangan terlalu berlebihan, karena kadang ada yang berlebihan dalam masalah ini. Sehingga yang menjadi acuan bukan tokoh sentral, tapi tokoh yang masih diperselisihkan. Akhirnya dia ngantemi yang lain, padahal tokoh ini masih diperselisihkan. Misalnya apa ya, sama-sama ikisal ya. Qala Zakaria bin Yahya bin Sobi rahimahullah, sami'tu Aba Bakrin ibn Ayyash, seorang ulama tadi, muridnya, beliau muridnya Qatadah ibn Thi'amah, tapi tabi'in, berarti tabi'in yang tidak senior ya, karena Qatadah tabi'in senior. Qala lahu rajulun, kata Abu Bakar, ada orang yang bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mani sunni?" Wahai Abu Bakar, siapakah ahlu sunnah? Jadi istilah sunni sudah ada sejak masa silam. Syi'i, sunni, itu bukan istilah baru ya. Itu istilah sudah ada sejak masa silam. Qala, kata beliau, "Alladhi idza dzukiratil ahwa lam yata'assad li syai'in minha." Yaitu orang yang ketika disebutkan tentang pendapat yang menyimpang, dia tidak membelanya, tidak taksub. Ada satu pendapat yang itu jelas menyimpang, misalnya tentang akidah Al-Quran makhluk, atau akidah bahasanya Allah ada di mana-mana, ingat akidah menyimpang. Kemudian dia berusaha untuk membelanya, bahkan mencari-cari celah untuk membelanya. Maka ini bukan termasuk ciri khas sunni. Ada tanya ke kawan-kawan, apa komentar kamu tentang Khomeini? Wah, dia itu pemimpin yang berhasil melakukan rezim penganut Amerika di mahal di akhirnya. Ada yang kurang di pemahamannya. Cukup sampai sini? Sudah bisa. Kita liburnya panjang misalnya. Wallah, insyaallah nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Kapan pertemuan berikutnya? Wallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.